ayat 63 dan 64. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layakulunnallah qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun lillahi ma fis samawati wal ard innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Quran Surat Luqman ayat 25 dan 26. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Iya sya'yudhibkum bayati bikhalkin jadid wa ma dhalika 'alallahi bi'aziz. Hai manusia, kamulah yang bergendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi, maha terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah. Quran Surat Fatir ayat 15-17. Wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal unsa min nutfatin idza tumna wa anna alaihin nash'atal ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan bahwasanya dialah yang mematikan dan menghidupkan, dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya dialah yang menetapkan kejadian yang lain, yakni kebangkitan sesudah mati, dan bahwasanya dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Quran Surat An-Najm ayat 44-48. Wa ankihul ayyama minkum was-solihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan kami ialah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sayamu yang lelaki dan hamba sayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga kesucian dirinya. Sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki, yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Quran Surat An-Nur ayat 32 dan 33. Nomor 20. Al-Falikul Habbi Wan-Nawa yang menumbuhkan butir dan biji tumbuh-tumbuhan. Innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Falikul isbah wa ja'alal laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika takdirul azizil alim. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat demikianlah ialah Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Dia menyisingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 95 sampai 97. Wa walladzi ansyakum min nafsin wahidatin famustaqarru wa mustawda' qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun wa walladzi anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu hadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatu wa jannatin min a'nabi wa zaituna warrumman wa jannatin min a'nabi wa zaituna warrummana mushtabihan wa ghayra mutasyabih unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'i inna fi dhalikum laayatil liqaumi yu'minun. Dan dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka bagimu ada yang tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjuntai. Dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah. Dan perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 98 dan 99. 21. Al-Mu'ti, yakni Maha Pemberi. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْزُورًا. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, yakni duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Quran Surat Al-Isra ayat 18-20. Inna qad uhiya ilayna annal azaba ala man kazzaba wa tawalla. Qala faman rabbukuma ya Musa. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Berkata Fir'aun, maka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa? Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Quran Surat Thaha ayat 48-50. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih, faminhum syaqiyyu wa sa'id, fa'ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq, khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk, inna rabbaka fa'alul lima yurid. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu mengendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Quran Surat Hud ayat 105-108. Inna lil muttaqina mafaza, hadaiqa wa'anaba, wa kawa'iba atraba, wa ka'san dihaqa, لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis montok yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta, sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Quran Surat An-Naba ayat 31-36 bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna. Dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin.